Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rakumah jami'an, kita telah mendengar bersama kajian tadi malam bahwasanya kehidupan yang kita berada di atasnya ini di zaman yang penuh dengan fitnah ini betul-betul tidak mendukung seseorang untuk istiqamah. Betul-betul berat seseorang untuk istiqamah. Tidak ada jalan bagi kita kecuali bersabar. Bersabar, yaitu kita tetap menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar di dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, bersabar di dalam menerima musibah-musibah yang tidak mengenakkan bagi diri kita. Bersabarlah kita dalam berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ikhwati fillah rahimani wa rakumullah jami'an, memang demikianlah kehidupan ini, penuh dengan ujian. Diuji keimanan kita, apakah kita ini bisa bersabar di dalam menjalani ujian-ujian tersebut atau tidak. Apakah jujur kita dalam beriman atau tidak? Tidaklah seorang yang menyatakan beriman, dia dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa diuji. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita semuanya bahwasanya dia akan menguji hamba-hambanya yang beriman ini, untuk menampakkan apakah jujur imannya atau dusta imannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, fitnah syubhat, fitnah syahwat, ini harus kita hadapi, menghadapinya dengan al-ilm untuk melawan asyubhat, sehingga ketika terjadi fitnah kita akan tegar di atas agama ini, tidak akan menyimpang biiznillahi ta'ala. Tetapi ketika kita tidak memiliki ilmu, kita jauh dari ilmu, mudah seorang itu untuk tersesat. Dia akan mudah untuk dikelabui oleh orang-orang yang menyampaikan ucapan-ucapan kepada dia. Mudah bagi dia. Tapi kalau dia punya ilmu, maka akan tertepis semua syubhat. Sehingga dia akan kokoh dalam iman ini. Demikian terkait dengan syahwat. Hadapi syahwat tersebut dengan as-sabr. Syahwat, kita menginginkan ini dan itu. Ingat, sabar. Syahwat, syahwat sudah ana jelaskan. Keinginan terhadap harta, keinginan terhadap wanita, keinginan terhadap jabatan, ketenaran. Sabar, sabar. Sabar. Hadapi itu semua dengan as-sabar. Jangan sampai kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan memang kita diuji. Kita enggak punya harta ya. Apa-apa sulit, hidup kayaknya serba susah ya. Karena mencari yang halal mungkin berat ya. Terkhusus di zaman kita ini ya. Lingkungan di kita ini subhanallah tidak mendukung untuk kita istiqomah di atas al-haq. Menjalani yang halal, meninggalkan yang haram, berat ya. Tapi sabar ya. Masalah makan, masalah minum, masalah pakaian, masalah kendaraan, masalah apa saja dalam masalah dunia ini. As-sabar ya. Sabar ya. Sabar menjalaninya ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sikap salafun as-salih luar biasa ya ikhwan. Betul-betul menakjubkan, mengherankan ya. Kita ketahui mereka ini subhanallah ya. Mereka ditimpa berbagai macam penyakit. Mereka juga ditimpa dengan kelaparan ya. Mereka ditimpa dengan berbagai macam kesulitan ya. Mereka juga siap meninggalkan negerinya, ya, tanah airnya demi menjaga iman itu semuanya ya. Mereka semuanya ini ikhwah, para sahabat radhiyallahu anhum bersamaan dengan itu semuanya ya, menghadapi orang-orang kafir ya. Harus berjihad, mengorbankan jiwa dan hartanya untuk memerangi mereka. Mereka lakukan itu semuanya ya. Mereka melakukan itu semuanya ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ya. Kita ini tidak apa-apanya ya. Musibah-musibah yang menimpa pada diri kita ini tidak ada apa-apanya ya. Para sahabat luar biasa ya. Penderitaan demi penderitaan mereka alami ya. Kesulitan-kesulitan mereka hadapi ya. Dan pantang mundur mereka itu ya. Mereka siap menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan meninggalkan keluarganya, mereka siap ya. Harus ditinggalkan keluarganya ya. Yang tidak mendukung keimanan mereka. Yang akan menyeret mereka ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpisah dengan keluarganya, siap mereka ya. Apalagi dunia, siap mereka berkorban dunianya demi menjaga keimanan. Ini para sahabat. Subhanallah. Tidak laki-lakinya maupun perempuannya. Dari kalangan sahabat. Demikian sikapnya. As-sabr ada pada mereka. Kesabaran ada pada mereka. Mereka menghadapi orang-orang kafir. Luar biasa pertentangan orang kafir. Kafir Quraisy. Kalau menganiaya enggak tanggung-tanggung. Bukan sekedar ancaman. Ancaman dan mereka betul-betul ya. Ingin membunuhnya ya. Luar biasa mereka ini ya. Tapi para sahabat sabar ya. Penderitaan demi penderitaan dialami dengan iman ya. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akhir kehidupan mereka pasti baik ya. Yakin mereka ya. Memang hidup yang hakiki itu adalah di akhirat kelak. Yaitu tinggal di jannah bukan di neraka ya. Ikhwati fillah rahimani rakum jami'an. Apa yang dialami para sahabat ini luar biasa. Kita belum ada apa-apanya ya. Para sahabat luar biasa ya ikhwah ya. Menghadapi gangguan terkhususnya dari orang-orang kafir ya. Betul-betul dahsyat gangguan tersebut. Apalagi di awal-awal Islam datang. Luar biasa penyiksaan orang-orang kafir. Karena mereka berkuasa ya. Demikianlah kalau orang-orang kafir berkuasa, enggak ada kesempatan bagi kaum muslimin untuk bisa menegakkan agamanya. Itu demikianlah di negeri-negeri kafir sulit kaum muslimin ya, untuk menegakkan agamanya dengan baik. Aturan-aturan kufar ya, sulit seorang beribadah dengan baik ya. Subhanallah. Ya. Ketika itu para sahabat betul-betul mengalami siksaan yang dahsyat. Sampai nyawa pun harus dikorbankan. Tapi sabar mereka ya. Mati di atas iman lebih mulia daripada hidup tanpa iman. Mati di atas imannya mengantarkan mereka kepada kebahagiaan, yaitu ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang para sahabat kejar, al-jannah. Sehingga penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini ringan bagi mereka. Enggak ada apa-apanya itu ya. Dan itu sebentar cuma. Tidak selamanya. Para sahabat ketika menghadapi gangguan-gangguannya dari orang-orang kufar ya, betul dahsyat, karena dahsyatnya sampai mereka mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertelekan dengan sorbannya di Ka'bah ya. Kemudian datang sahabat ini ya, yang mengalami siksaan, gangguan dari orang-orang kufar. Menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan kepada Rasulullah tentang jahatnya, kejamnya siksaan-siksaan mereka ini. Ala tastansiru lana ya Rasulullah? Ala tad'u lana? Kenapa engkau tidak menolong kami wahai Rasulullah? Kenapa engkau tidak mendoakan kebaikan untuk kami ya Rasulullah? Ya. Rasulullah menyaksikan penganiayaan para sahabat radhiyallahu anhum. Dahsyat lah ya. Sampai para sahabat yang imannya masya Allah ini enggak kuat kan dengan hal tersebut, sampai datang kepada Rasulullah, mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta pertolongan ya. Tahu dia Rasul Allah yang didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena penderitaan yang dahsyat itu, mereka datang kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan kebaikan untuk mereka. Tapi subhanallah, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya? Justru Rasulullah menghibur mereka. Bukan Rasul langsung mendoakan, tidak. Karena tahu imannya sahabat ini. Dihibur dengan sesuatu yang luar biasa. Yaitu dengan disebutkan kisah orang-orang terdahulu oleh Rasulullah. Bahwasanya orang-orang sebelum kalian itu ya, digali sebuah lubang, kemudian dia dipendam ya, sebagian tubuhnya, kemudian didatangkan minsyar ya, lalu digergaji kepalanya terbelah menjadi dua, kemudian didatangkan sisir dari besi ya, yang digunakan untuk menyisir dagingnya sehingga terkelupas dari tulangnya. Disiksa lah ya. Generasi terdahulu demikian. Akan tetapi kalian terburu-buru, tidak sabar. Ini ikhwannya. Diceritakan yang demikian oleh Rasulullah supaya mereka itu kokoh dalam keimanannya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya sering menghibur mereka ini. Sering menghibur mereka, sering memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Nasihatnya Rasulullah bukan terkait dengan dunia ya ikhwah. Dalam pengertian kenikmatan-kenikmatan dunia, tidak. Karena dunia itu rendah bagi mereka. Tapi dihibur dengan sesuatu yang tinggi nilainya, yaitu al-jannah. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, memberikan nasihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Sampai Rasulullah ditampakkan al-jannah wan-nar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna," ya. Kalau seandainya kalian mengetahui, ma'alam, ya. Apa yang aku ketahui? "La dahiktum qalilan wa la bakaitum katsira," ya. Niscaya kalian akan sedikit tertawa. Jarang tertawa. Dan niscaya kalian akan sering menangis. Para sahabat luar biasa, sahabat mendengar nasihat Rasul tersebut, langsung menutupkan wajah-wajahnya. Ditutup wajah-wajahnya. Kemudian terdengar isak tangis dari mereka. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Hatinya lembut. Mendengarkan nasihat-nasihat itu, masya Allah. Menerima dan diamalkan nasihat-nasihat tersebut. para sahabat menerapkan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam jauh dari penerapan orang-orang yang sakit ketika mendengar nasihatnya dokter. Itu para sahabat. Adapun kita mungkin nasihatnya dokter ya, ketika kita sakit ya, lebih kita pegang ya. Lebih kuat memegang itu daripada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat tidak demikian. Apa yang diberitakan oleh Allah, apa yang diberitakan oleh Rasulnya, itu betul-betul masuk ke dalam hatinya dan terus diterapkan. Yakin mereka ya. Karena yang bercerita adalah Allah, Rob mereka, yang menciptakan mereka, yang memberi rezeki pada mereka, yang menguasai mereka ya. Yang bisa mengangkat derajat seorang dan juga bisa merendahkan seseorang ya. Di tangannya lah segala kebaikan dan keburukan, manfaat dan mabor. Mereka yakin itu semuanya. Mereka juga yakin terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin mereka. Rasulullah tidak akan berbicara dengan dusta. Apa yang diucapkan pasti benar karena itu wahyu. Pasti benar. Apa yang dijanjikan pasti akan terjadi. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Keimanannya demikian. Ehwati fillah rahimani wa rahmatullah jami'an ya. Kita yang hidup di tengah-tengah lingkungan yang kurang mendukung keimanan kita ini, hendaklah banyak bersabar ya. Dan hendaklah banyak membaca kisah-kisah yang terjadi, yang menimpa pada para sahabat radhiyallahu anhum ya. Yang mereka telah menempuh kesabaran di dalam menjalani hidup ini. Itu di zaman itu masih ya. Di zaman yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan arahan-arahannya. Penuh dengan bimbingan-bimbingannya. Ketika salah Rasulullah menegurnya. Tidak dibiarkan dalam kesalahan. Fitnah ketika itu masih ringan. Itu pun Rasulullah menasihatin luar biasa. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui ya, niscaya kalian akan jarang ketawa dan sering menangis. Inilah ya. Nasihat kepada mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para sahabat radhiyallahu anhum menjalani kehidupan tersebut dengan penuh kesabarannya. Berbagai penderitaan dia alami ya, dengan sabar. Ya. Bersabar. Ya. Karena demikianlah al-jannah itu membutuhkan kesabaran. Barang siapa menginginkan al-jannah harus sabar. Ya. Bersabar dalam menjalani hidup ini. Ingat ya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang ada di jannah nanti. Dan kita mau tidak mau akan meninggalkan dunia ini. Pasti kita tinggalkan dunia ini. Tidak ada yang akan kita bawa dari dunia kita ini. Walaupun kita sudah mengumpulkan sekian, tidak akan dibawa sedikit pun dunia itu. Pasti kita tinggalkan. Pastikan sirna dunia tersebut. Dan kita akan menuju akhirat. Ini yang pasti akan terjadi. Tinggal menunggu waktu kita ini. Jangan berangan-angan kita terus-menerus tinggal di dunia ya, ikhwan. Sehingga tujuan kita mengumpulkan dunia. Jangan. Target utama kita akan mati. Sudah siap kita menuju kematian yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan, akan mengalami kematian. Ini Allah telah menyatakan. Pasti akan mati. Dan kita sudah menyaksikan. Oh si Fulan sudah meninggal. Si Fulan sudah meninggal. Ini sudah meninggal. Ini si Fulan. Oh anaknya si Fulan meninggal. Tidak mengenal siapapun dia. Kalau sudah datang kematian. Pasti akan terjadi. Tidak akan dimajukan sedikit pun. Dan juga tidak akan ditunda. Sekejap pun. Kematian kalau sudah datang. Kita siap enggak menerima kematian tersebut? Allah sudah banyak mengingatkan kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Telah melalaikan kalian berbangga-bangga. Ya. Dengan harta, dengan jabatan, dengan apa saja. Dengan anak keturunannya. Dan yang lain-lainnya. Telah melalaikan kalian dari akhirat. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke kubur ya. Bukan selamanya tinggal di kubur. Karena di situ menggunakan kalimat ziarah ya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kubur. Maksudnya masuk ke dalam kubur. Namanya ziarah. Masuk dalam kubur tersebut bukan selama-lamanya di kubur lah ya. Dia akan melanjutkan perjalanan yang berikutnya. Yaitu berakhir dengan al-jannah atau an-nar. Di kubur saja sudah ada. Na'im wa adabul qabr. Ada kenikmatan kubur. Ada adab kubur. Kenikmatan kubur bagi orang-orang mukmin, muttaqin. Adab kubur bagi orang-orang kafir. Ini ikhwan. Bagi orang-orang fasik. Kenikmatan kubur bagi orang-orang yang mukmin. Yang muttaqin, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka sudah nikmat di dalam kubur tersebut, subhanallah. Ditampakkan jannah. Sehingga mereka meminta kepada Allah, "Ya Allah, segerakanlah hari kiamat, segerakanlah hari kiamat." Ya. Karena kenikmatan yang di jannah jauh lebih besar daripada kenikmatan yang ada di kubur tersebut. Sebaliknya orang-orang kafir ya, yang diadab di kubur tersebut ya. Itu ngeri ya. Padahal dahsyat adab kubur tersebut. Tetapi ketika ditampakkan an-nar ya, subhanallah, lebih dahsyat lagi. Sehingga mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tundalah hari neraka, tundalah hari kiamat, tundalah hari kiamat." Ini ikhwan ya, kehidupan yang hakiki itu kehidupan yang ada di jannah. Oleh karena itu Allah juga mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari an-nar dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz. Sungguh dia akan beruntung. Ini ikhwan ya. Ayat Allah telah memberitakan yang demikian. Kemudian Allah tutup ayat tersebut, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Ya. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, menipu, menipu ikhwan. Kenikmatan yang ada di dunia tidak akan selama-lamanya, menipu. Antum mungkin enggak pernah makan buah apa misalnya, bukannya enak itu, wah nikmat itu. Itu hanya orang-orang kaya yang makannya. Kalau kita-kita enggak mungkin makannya. Kayaknya enak itu ya. Oh, kendaraan itu Masya Allah itu nikmat itu, enak itu ya. Kalau kita enggak mungkin pakai kendaraan itu ya. Wah, mahal, enggak mungkin kita ya. Ya. Berat ya. Wah, kayaknya nikmat itu ya. Subhanallah. Apa saja istana dan sebagainya, wah kayaknya enak itu, kayaknya enak. Tetapi bagi orang-orang yang kurang imannya ya. Lemah imannya. Itu tidak merasakan nikmat itu. Buktinya dia pakai sebentar lagi ganti. Pakai ganti. Pakai ganti lagi. Menempat ini aduh kurangnya perbaiki lagi. Ini kurangnya perbaiki lagi. Menipu. Makan ini nak. Iya enak. Dikasih yang kedua sudah kurang nikmat. Ketiga tambah gak nikmat. Keempat bosan. Kelima ada yang ngasih mau ditempeleng orang yang ngasih itu ya. Katanya nikmat. Dikasih durian misalkan. Orang yang gak pernah makan durian. Kalau katanya durian itu baik. Enak katanya. Pertama mungkin nikmat. Kedua sudah kurang nikmatnya. Ketiga sudah bosan. Keempat membahayakan bagi perut dia. Kelima enak sudah. Kalau dikasih bisa jadi ditempeleng orang yang ngasih tersebut ya. Karena memberikan madorot. Nah kan terakhir memberikan madorot. Itu kenikmatan yang menipu ya wan. Beda dengan kenikmatan yang ada di jannah. Antum makan buah yang ada di sana ya. Subhanallah. Gak mengenal musim. Ya. Kapan saja bisa. Dalam kondisi apapun kalian bisa mengambilnya. Ya. Dimakan nikmat. Ambil lagi, lebih nikmat lagi. Ambil lagi, lebih nikmat lagi. Ya, itu kenikmatan yang ada di jannah. Itulah kenikmatan yang abadi. Sahabat memahami ini ya. Sehingga para sahabat itu siap menderita ya. Asal masuk jannah. Asal ada jaminan masuk jannah, enggak apa-apa menderita ya. Kalau ada jaminan masuk jannah, enggak apa-apa menderita ya. Siap apapun yang dikorbankan, bahkan nyawa pun siap. Ini para sahabat, enggak laki-lakinya maupun perempuannya ya. Ada seorang wanita Ansar ya. Subhanallah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memang menguji orang-orang Ansar ya. Orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar itu orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diuji sengaja ya. Allah datangkan kepada mereka suatu wabah. Panas yang luar biasa ya. Menimpa pada tubuh-tubuh mereka. Sehari, dua hari, sampai enam hari. Rasulullah iba. Ya. Kasihan mendatangi kampung Ansor tersebut. Masuk ke rumah, ke rumah. Masuk rumah satu, yang kedua, yang ketiga. Terus dimasukin. Ya. Dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah sekitar enam hari mereka ditimpa panas yang luar biasa. Ya. Badan menggigil panas. Ya. Kita kalau ditimpa mungkin sehari sudah gak sabar kita. Ini 6 hari lah ya. Karena rahmahnya Rasul-Rasul mendatangi mereka. Masuk ke rumah-rumah mereka. Ya. Sambil mendoakan sembuh. Sambil mendoakan sembuh. Ya. Dikira sudah selesai semuanya. Rasulullah balik lagi. Ternyata dikejar oleh seorang wanita. Dikejar dan mengatakan. Ya Rasulullah ya. Inni la minal ansar. Walladhi sebelumnya walladhi ba'athakallah walladhi ba'athak walladhi ba'athakallah ya. Demi zat yang Allah walladhi ba'athaka ya. Bil haq ya. Demi zat yang mengutus kamu dengan al-haq ini ya. Wahai Rasulullah ya. Inni la minal ansar. Wa inna abi la minal ansar. Ud Allah li. Ya Rasulullah. Aku ini termasuk orang Ansor. Ya. Yang engkau doakan itu orang-orang Ansor semuanya. Kamu doakan semuanya. Sehingga diberi afiah. Diberi kesembuhan. Kesejahteraan dalam dunia ini. Sehingga sehat badannya. Dan ayahku termasuk orang Ansor. Mereka didoakan semuanya. Tinggal aku belum didoakan ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada dia. Masih deh. Terserah kamu sekarang. Akan saya beri dua pilihan. Pilih. In syi'ti ya. Da'utullah ayu afiyaki. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Ya. Jika engkau mau, aku akan mendoakan kamu kepada Allah. Agar Allah memberikan kesejahteraan kepada kamu. Menyembuhkan penyakit kamu. Ini tawaran yang pertama yang Rasulullah berikan kepada wanita tersebut. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Ya. Jika kamu mau, ya sabar. Sabar dengan penyakit tersebut. Panas, iya panas. Menderita, ya menderita memang. Ya. Sabar kamu ya. Tapi jaminan Rasulullah, walakil jannah. Kamu pasti masuk jannah. Apa yang diinginkan oleh para orang yang seperti ini? Ya? Sahabat wanita ini. Ya? Maka dia asbir. Ya? Saya lebih memilih sabar ya Rasulullah. Saya enggak ingin ya. Fala aj'al jannata khatara ya, dan aku tidak ingin jannah itu sebagai tebusan dari penyakit tersebut. Aku sehat sembuh tapi enggak ada jaminan masuk jannah. Ya. Aku enggak ingin, lebih baik aku masuk jannah walaupun aku menderita yang seperti ini ya. Aku akan sabar ya Rasulullah. Syaratnya sabar lah ya. Sarannya sabar. Sabar itu tetap menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ada jaminan jannah. Karena Rasul yang menyatakannya. Maka wanita ini memilih, aku sabar ya Rasulullah. Sabar dengan penyakit ini, sabar ya. Demam yang tinggi, sabar aku ya. Memang gak enak, memang berat, memang susah ya. Tapi, aku gak ingin jannah itu sebagai pengganti dari penyakitku ini. Aku sembuh tapi gak ada jaminan masuk jannah. Ini ikhwannya. Dan para sahabat luar biasa ikhwannya. Betul-betul mengetahui tentang nilai jannah. Dan betul-betul mengetahui tentang nilai dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah memberitakan kepada kita semuanya ya. Melalui hadisnya. Nanti yu'ta bi an'ami ahli dunia min ahli nar yaumal qiyamah. Nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini, tetapi dia min ahli nar. Ya. Kalimat ini mengeluarkan orang-orang yang beriman, ya. Ingat, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini, ya, fasilitas-fasilitas yang ada di dunia ini luar biasa dia, ya. Tapi dia termasuk penghuni an-nar. Ya. Nanti akan didatangkan orang ini. Masya Allah. Mungkin kalau kita lihat di dunia dia ini ya. Yang paling nikmat ya. Kita menyaksikan kan kalau ada orang Masya Allah ya pejabat ini. Disambut ya. Mau begini sudah ada yang menyiapkan. Ada ininya. Itu luar biasa itu ya. Mau pergi mana. Pokoknya enggak ada kesulitan dia ya. Mau safar ini. Mudah dimudahkan ya. Fasilitas-fasilitas luar biasa. Gak ada kesulitan sama sekali dia. Nikmat betul ya. Secara dunia deh ya. Luar biasa dia. Mungkin Masya Allah sudah ya. Mau pergi, mau masuk mobil aja ada yang bukakan. Gak perlu tangannya nyentuh pintu mobil. Berat itu, capek nanti ya. Ya? Sudah ada yang melayaninya. Bahkan sebagiannya luar biasa. Gak usah capek-capek masang kaos kaki. Ada yang masangkan ya. Sudah kenikmatan sudah ya. Luar biasa. Tapi dia penghuni an-nar kata Rasulullah. Bukan orang yang beriman ya. Akan didatangkan nanti ini ya. Bukan berarti ya kawan, jangan salah paham lah ya. Orang yang makmur tetapi dia beriman masuk dalam ini. Tidak. Maka saya tekankan min ahlin nar ya. Tidak beriman dia ya. Didatangkan nanti ya. Padahal luar biasa dia, fasilitas-fasilitas luar biasa. Makanan tinggal milih dia sudah ya. Mau makan ini enggak bosan sama ini, sudah ada makanan yang lainnya ya. Tinggal apa saja yang dia maukan ya. Minuman apa saja sudah, mau hotel yang mana, mau tinggal di mana, sudah siap semuanya. Subhanallah. Paling nikmat dia, tapi dia penghuni an-nar. Nanti akan didatangkan kata Rasulullah ya. Kemudian orang yang paling nikmat di dunia ini, yang dia ini termasuk penghuni an-nar, fayusbahu sabghatan finnar. Kemudian dia dicelupkan satu kali celupan cuma ya. Celupan itu bukan berarti masuk kemudian selamanya di situ, tidak. Paham ya? Itu bukan celupan namanya, masuk itu namanya. Ya. Kalau terus menerus tinggal namanya ya. Tapi ini cuma dicelupkan satu kali celupan cuma ya. Kemudian ditanya ya. Orang ini yang dia di dunia tadi Masya Allah luar biasa nikmatnya. Sudah tidak ada yang menyaingi dia sudah. Semuanya mudah dalam masalah dunia ya. Kemudian dicelupkan ke dalam an-nar dengan sekali celupan. Kemudian ditanya ya. Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Padahal di dunia penuh dengan kenikmatannya. Dicelupkan ke an-nar, kemudian ditanya, celupkan sekali celupan cuma, ditanya, apa kamu pernah merasakan kenikmatan? La, ya Rob ya. Tidak, wahai Robku ya. Loh, Kok bisa ya? Padahal sebelumnya luar biasa, enggak pernah susah dia ya. Senang terus hidupnya dah. Tapi enggak beriman dia ya. Dimasukkan cuma satu kali celupan ini ya. Kemudian ditanya, dia lupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Lupa, itu adab An-Nar bisa melupakan dia dari kenikmatan-kenikmatan yang dia alami di dunia ini ya. Padahal di dunia dia penuh dengan kenikmatan. Cuma dimasukkan sekali celupan cuma. Bagaimana kalau selamanya tinggal di situ? Tidak ingat yang dulu-dulu itu, hilang semuanya. Tidak pernah merasakan apa-apa dia. Karena dahsyatnya An-Nar. Ini akhwan ya. Demikian juga kata Rasulullah, wa yu'ta bi asaddin nasi bu'san yaumal qiyamah min ahli jannah. Nanti juga akan didatangkan orang yang paling sengsara, paling melarat, paling susah hidupnya di dunia ini ya. Mau makan sulit sekali ya. Sulit nyari ini, sulit nyari ini, sulitnya. Nyari kerjaan sulit sekali ya. Minta syafaat pada ini, wah siapa ini, kiri wash. Gak ada yang memberikan syafaat. Tidak ada yang memberikan bantuan pada dia. Susah orang ini ya. Pakaiannya ya tuh. Ya mungkin tambalan, susah boleh. Paling susah sudah, yang paling susah ya. Dalam sisi pakaian, dari sisi makanan, minuman, kendaraan. Kalau naik kendaraan itu susah sekali ya. Tidak ada uang untuk beli ini. Ongkos bisnya saja berat. Ya. Sehingga dia harus jalan kaki. Ya. Panasan ini dan itu susah sudah. Paling susah sudah ya. Bagaimana enggak susah, karena dia beriman. Mau ini aduh haram. Ini dilarang oleh Allah. Ini dilarang oleh Rasul. Ini dilarang ini. Ini dapat untungnya banyak, tapi haram. Ini penghasilnya besar, tapi riba. Enggak dijalani. Sehingga dia susah. Enggak ada orang yang memuji dia. Enggak ada ya. Bagaimana akan memuji dia ya? Enggak menguntungkan dunia dia ya. Bersabar dengan dia enggak menguntungkan dunia ya. Siapa yang mau berteman dengan orang ini? Lalu dunia enggak akan berteman dengan dia ya. Kerjanya taklim terus ya. Misalkan. Subhanallah. Berat. Orang yang paling susah ini ya. Kalau kita masih belum ada apa-apanya mungkin ya. Kita ini masya Allah makan, masya Allah. Ya. Belum ada yang kita kelaparan. Masih sehari aja merasakan kelaparan. Enggak makan sama sekali, enggak ada. Ya. Ini paling susah nanti dia didatangkan. Tapi dia penghuni jannah. Penghuni jannah ya itu. Dia meninggalkan yang haram. Fayusbaghu sabghatan fil jannah. Kemudian orang ini yang paling sengsara, paling, kalau Jawanya paling nelongso ya, di dunia ini ya. Nanti dimasukkan ke dalam jannah. Satu kali celupan cuma. Dicelup sekali, kemudian ditanya ya. Pernahkah kamu ya, mengalami kesulitan, kesengsaraan, kesedihan ya? Langsung spontas, la ya Rob. Tidak wahai Rob, setelah dicelupkan ke dalam jannah. Sekali celupan. Ini menunjukkan nikmat jannah luar biasa ya akhwannya. Nikmat jannah itu bisa menghilangkan segala penderitaan yang ada di dunia ini. Tidak ada susah di sana. Baru dicelup sekali celupan aja sudah. Yang di dunia dia tuh sengsara, susah, payah, capek ya. Hilang semuanya itu. Ya. Tidak pernah merasakan kesusahan. Tidak pernah merasa kesedihan. Tidak pernah merasakan berbagai macam penderitaan. Ini kenikmatan yang ada di jannah. Ya. Tapi ingat ya, ikhwan, al-jannah itu diliputi dengan sesuatu yang tidak mengenakkannya. Jannah itu adalah silatullah, barang dagangan Allah Subhanahu wa taala, yang orang-orang mukmin akan membelinya, akan menukarnya. Tapi karena ini nilainya mahal, ya jelas butuh pengorbanan, butuh kesabaran untuk meraihnya. Kalau barang itu ya nggak ada nilainya, ya gampang menyarinya, ya Ikhwan, ya nggak susah, ya antum kalau nyari rongsokan nggak susah, ya barang-barang rongsokan di depan kita jalan, ini rongsokan, nggak ditoleh, orang-orang nggak bergiur, ya. Coba itu rongsokan jadi emas, nggak lama hidupnya itu, ya bersih itu. Satu gram pun nggak akan disisakan kalau emas itu. Ya. Tapi kan susah. Ya. Semakin tinggi nilai barang dagangan itu semakin susah. Untuk meraihnya pun juga susah. Ya. Untuk mendapatkannya susah, ya Ikhwan. Butuh pengorbanannya. Silatullah ghaliyah, ya Ikhwan. Barang dagangan Allah ini amat mahal. Ya. Silatullah itu adalah al-jannah yang orang-orang mukmin yang akan membelinya dengan jiwa dan harta mereka, ya, sebagai tukaran atau sebagai penggantinya, ya. Kalau ingin meraih jannah, korbankan jiwa dan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka betul-betul bersabar dalam menjalani kehidupannya. Mereka mendahulukan al-jannah. Mereka mendahulukan kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita kalau melihat kehidupan mereka ini, ya ikhwah, luar biasa. Begitu cepatnya meresponnya apa yang disampaikan oleh Allah dalam kitabnya, ataupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Para sahabat, demikian keadaannya. Hati mereka tunduk terhadap kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Ini lihat sahabat ini. Ya. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu khataman min hadid. Amin min dahab. Fanabadahu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggunakan cincin emas. Sering, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuangnya. Yakni tidak menggunakannya lagi, ya. Karena dari emas, ya. Kemudian beliau mengatakan, la albasu abadan, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aku tidak akan menggunakannya selama-lamanya. Maka apa? Fanabadan nasu khawatimahum. Maka para sahabat radhiyallahu anhum langsung melihat Rasulullah demikian dan mengatakan demikian, langsung mereka melempar-lemparkan khatim-khatim tersebutnya. Langsung. Enggak menanyakan, apa sih mafsadahnya kalau menggunakan itu? Enggak. Rasul meninggalkan, ditinggalkan oleh beliau. Sehingga para sahabat membiarkan, meninggalkan pula. Ini ya, Ikhwan. Dan antum sudah mendengar pula hadis Nabi SAW. Ketika Rasulullah salat, Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah salat ini ya. Tiba-tiba Rasulullah melepaskan sandal-sandal mereka, sandalnya. Dilepaskan. Sahabat melihat itu langsung mengikuti Rasul karena mengikuti Rasul itu keselamatan ya. Baik dalam ibadah, baik akhlak, apa saja sudah ya. Ini sahabat loh ya. Enggak pakai akal-akal ya. Langsung sahabat dilepas ya. Melepaskan sandal-sandal mereka juga ya. Setelah selesai, "Lah kenapa kalian lepas?" Ya karena melihat engkau ya Rasulullah melepas sandal. Perhatikan ini. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasulullah menjelaskan ya. Alasannya kenapa dilepas ya. Karena diberitahu oleh Jibril, di situ ada kotorannya. Sehingga dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada najis. Ya. Saya di sini sahabat menyaksikan apa yang dilakukan Rasul, diikutin ya ikhwan ya. Enggak pakai akal-akal. Oh, mungkin ini, mungkin ini begini, tidak. Bukan sahabat itu. Bukan sahabat ya. Yakin mereka apa yang dilakukan Rasul pasti baik, pasti mengandung manfaat. Apa yang diperintahkan Rasul pasti baik, pasti manfaat. Sehingga mereka kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul pasti mengandung madarat, pasti tidak baik. Ini ikhwan ya. Para sahabat demikian ya. Luar biasa mereka ya. Abdullah ini manusia memang demikian ya ikhwan, subhanallah ya. Manusia ini enggak ada yang maksum kecuali Rasul ya. Sahabat ini memang enggak maksum tapi luar biasa ya. Kembali kepada al-haq itu mudah bagi mereka ya. Enggak mempertahankan ambisinya, tidak ya. Pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau ya manusia ya, wajar. Beliau punya budak. Ya mungkin budaknya ini ya bikin marah dia. Hanya terpaksa Abdullah bin Mas'ud. Manusia ya. Sebagaimana kita ya. Manusia kalau marah ya kadang-kadang ya melampaui batas. Bukan kadang-kadang. Kalau kita ini seringnya melampaui batas ya. Kalau kita ya. Ini Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Ketika ya mungkin melihat budaknya melakukan kesalahan, dia tidak tahan emosinya, kemudian memukul budak ini ya. Sekali lagi ikhwan, dia manusia, terjatuh kepada kesalahannya. Tapi sahabat luar biasa, ini kelebihannya para sahabat, tidak terus-menerus dalam kesalahannya. Dipukullah budak tersebut ya. Darabtu ghulaman li bisawt. Aku pernah memukul ya, budakku dengan pecut, dengan cemeti. Fasami'tu sautan min khalfi ya. Elam Aba Mas'ud. Aku mendengar suara ya, dari belakangku. Ya. Ketahuilah Aba Mas'ud. Tetapi karena marahnya, emosinya yang tinggi, itu tidak mendengar dari siapa suara tersebutnya. Terus dia memukul budak tersebutnya. Ketika dekat orang tersebut, baru ketahuan bahwa itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menasihatin beliau. "I'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud." Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berulang-ulang kali ya, "I'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, annallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal gulam." Ketahuilah bahwasanya Allah itu lebih mampu, lebih berkuasa ya, daripada kamu untuk bersikap terhadap gulam ini. Jangan dolim-dolim. Hati-hati. Allah. Takut pada Allah. Allah lebih mampu berbuat apa yang kau lakukan pada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mendengar itu Abu Mas'ud langsung ikhwannya. Langsung diam. Kemudian dia, aku setelah itu tidak akan memukul budakku lagi. Langsung. Langsung. Langsung diam dan langsung dia berniat untuk tidak memukul budak lagi. Ini sahabat ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Seharusnya kita demikian keadaannya. Mengikuti jejak salafun shalih ini ya. Harus sabar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekuatan pada kita untuk menerapkan agama ini ya. Dan juga ini sekali lagi ya, tidak laki-lakinya dan tidak perempuannya. Ketika turun ayat yang mengharuskan pakai khimar yang menutupi dada-dada mereka ya, langsung wanita-wanita Ansor ini subhanallah langsung seret ngambil kain ya, langsung ditutupin itu ya. Enggak bertanya ini apa hikmahnya ya, ini apa, tidak. Oleh karena itu ikutilah jejak mereka ya. Itulah keselamatan. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan kesabaran kita dalam menempuh agama ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.